Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang hadis Abu Hurairah yang lalu, yang hadisnya sudah kita baca. Salatul rajuli bil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang berjamaah dilipat gandakan daripada salat sendiri di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 derajat. Yaitu karena dia berwudu, membaguskan wudunya, kemudian keluar ke masjid, tidaklah yang mengeluarkannya dari rumahnya ke masjid melainkan karena untuk salat, tidaklah yang terlangkah dari langkahnya melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Apabila dia telah sholat, malaikat selalu bersolawat kepadanya. Ucapan solawat malaikat kepadanya adalah Allahumma salli alaihi, ya Allah, berilah solawat kepadanya. Allahumma gfirlahu, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, rahmatilah ia. Wala yazalu fi sholat, dia selalu berada dalam sholat. Mantadhara sholat, selama dia menanti sholat. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang menggabungkan hadis 25 dan 27. Karena dalam sebagian lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim juga sama-sama muttafaqun alaih, 27. Dalam riwayat ini 25. Bagaimana cara menggabungkannya? Dan banyak sekali ucapan mereka. Yang paling dekat pada kebenaran adalah bahwa al-adad al-qalil la yunafi al-adad al-kathir. Bilangan yang sedikit tidak menafikan bilangan yang banyak. Artinya bilangan yang 25 itu masih bagian dari 27. 27 adalah yang paling tingginya. 25 bagian dari 27. Karena mafhumul adad yang dipahami, mafhumul adad tidak di maksud menurut pendapat yang sahih dari pendapat para usuliyin, maka hal itu masuk dalam kandungannya. 27 derajat, 25 bagian dari 27. Yang diambil faedah dari hadis ini, keutamaan sholat berjamaah di masjid dan pahalanya akan dilipat gandakan. Tahsul bi ayyi adadin yasduq alaihi ma'nal jamaah. Orang yang mendapatkan keutamaan ini, dia tahsul, terjadi dengan bilangan berapapun yang bisa disebut dengan jamaah. Bilangan jamaah itu paling sedikit dua sudah dikatakan berjamaah. Ala anna kasratul adad ad'a li husuli ziyadati fi thawab. Tetapi banyaknya bilangan itu lebih dituntut dalam sholat berjamaah. Lebih bagus. Pahalanya lebih besar. Semakin banyak jamaah, semakin besar pahalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan dan Imam Ahmad. Dari hadis Ubay bin Ka'ab marfu'an. Rasulullah SAW mengatakan salatul rajul, salatnya seseorang ma'ar rajul bersama satu orang azka min salatihi wahdahu, lebih sempurna dari salatnya sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, salatnya dia bersama dua orang azka, lebih suci, lebih sempurna dari salat dia bersama satu orang. Semakin banyak bilangan dalam salat berjamaah, semakin bagus. Mana? Cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.